Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita tentang Al-Khawarij, terorisme yang berasal dari kebodohan, bahwa perlu kaum muslimin mengetahui cara dan berbagai macam marhalah, etape demi etape, tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh mereka untuk menjaring dan membentuk orang-orang yang mereka persiapkan untuk aksi terornya. Diketahui untuk kita hindari dan waspada darinya. Maka tahapan mereka yang pertama adalah yang mereka istilahkan marhalatut tanfir. Marhalatut tanfir mereka mengajak anak-anak muda untuk kemah atau rihlah ke gunung atau hutan atau semisalnya, kemudian disampaikan kepada mereka tentang jihad, keutamaan jihad, fadilahnya, surga dan kenikmatannya, segala macamnya. Demikian dibakar dan dikobarkan semangat mereka untuk berperang, sehingga terciptakan kondisi di mana anak-anak muda ini siap dan senang dengan yang namanya jihad, amalan Islam yang tertinggi. Demikian dalam daurah-daurah mereka yang secara tersembunyi, secara sirriyah, mereka ciptakan pemikiran yang mereka tanamkan, pemahaman bahwa muslim harus berjihad. Jihad amalan tertinggi. Kamu ingin surga, jihad. Demikian seterusnya. Siap mereka mendambakan dan berharap jihad. Pindah mereka ke marhalah etape yang kedua, yaitu yang mereka istilahkan marhalatut takfir. Pengkafiran kepada masyarakat muslim. Pengkafiran kepada secara khusus pemerintah-pemerintah muslim yang ada. Kafir. Aparatur negara, tauhid, kufar. kita berada di sistem yang kafir, pemerintahan yang dikelilingi dengan kekufuran. Udah bicara kesana kemari, Yahudi, konspirasi, Zionis, ini itu, Amerika dan seterusnya. Sudah mereka giring dan mereka bentuk agar orang-orang ini tertanam pada diri mereka bahwa masyarakatnya kufar, pemerintahnya kufar, sehingga harus diperangi. Perang sudah siap pada perhala yang pertama, sudah mereka siapkan. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah tidak akan berikan kepada mereka kejayaan, tidak akan Allah berikan kepada mereka kekuasaan, karena jika itu ada pada mereka, pasti yang mereka lakukan pengerusakan dan pembantaian, pembunuhan di sana sini. Kenapa? Karena telah tertanam, terdoktrin pada diri mereka bahwa masyarakat telah kufar. Mujtama yang ada di sekitar mereka sudah kufur, kufar dan sudah keluar dari Islam, tidak mungkin bisa dibenahi, tidak ada perlunya didakwai, tidak ada tersisa kemungkinan kecuali mereka harus di bumi hanguskan, dihabiskan semuanya, dibunuh. Hanya itu satu-satunya alternatif untuk menghadapi masyarakat yang ada. Nah, kalau itu punya kekuasaan akan berabe kehidupan ini, habis kaum muslimin. Ini tahapan yang kedua. Terlebih ketika terjadi tragedi di negeri sana ataupun sini, mereka lebih leluasa untuk membentuk anak-anak muda ini. Ini dulu tahun 80-an kita ingat kejadian Afghanistan, perang Afghanistan. Dengan leluasa mereka memanfaatkan itu, jihad, perang Afghanistan, Rusia begini-begini, komunis. Lalu kemudian ketika terjadi Bosnia, perang di Bosnia, mereka manfaatkan pula untuk merekrut sebanyak mungkin anak-anak muda. Setiap kali ada momen-momen semacam itu, manfaat besar bagi mereka untuk dapat menjaring anak-anak muda. Marhala yang ketiga yang mereka istilahkan tastir, yaitu bergerilya, bergerak di bawah tanah. Ini mereka lakukan kalau di zaman kita kira-kira tahun 90-an. Secara rahasia dan penuh ketertutupan mereka bergerak dan bergerilya, di mana mereka telah diberi fatwa oleh tokoh dan pembesar-pembesarnya tentang halalnya darah kaum muslimin yang telah dikafirkan tentunya. Ini masyarakat kufar. Apalagi orang-orang kufar baik itu yang mu'ahadin ataupun musta'manin, yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah yang ada ketika masuk ke negeri kaum muslimin. Dan yang semacam itu yang ditanamkan oleh Sayyid Qutb dalam banyak kitabnya, terutama Ma'alim Fit Tariq. Sengaja dia mempersiapkan generasi yang mengkafirkan seluruh masyarakatnya, dan telah ditanamkan cinta perang dan jihad pada mereka. Kemudian Sirriyatut Tanzim dengan penuh kerahasiaan mereka bergerak, bergerilya dalam dakwahnya. Marhala yang keempat yang mereka namakan Tabrir. Tabrir, ketika di marhala ketiga mereka sudah melakukan secara sembunyi-sembunyi aksi-aksi teror, pemboman, penculikan, pembunuhan, ikhtialat, bunuh kemudian lari, menghilang, tembak kemudian lari mereka pelakunya, atau pemboman di sana sini, sudah, sehingga orang banyak mengecam dan mengingkari, pindah mereka ke marhala yang keempat yaitu Tabrir. Di mana mereka melindungi pelaku-pelaku itu dengan sekian uzur. Bahwa itu karena kekecewaan, bahwa itu karena kecemburuan terhadap agama, bahwa itu karena begini, karena begitu. Diberikan sekian udzur sehingga mereka menjadi orang yang tidak tercela dan terlindungi dari tuntutan-tuntutan hukum yang ada. Marhala kelima yang mereka sebut taswir. Taswir di mana mereka ini memagari aksi dan perilaku kelompoknya seakan semua aksi itu berangkat dari hubbul jihad, berangkat dari pembelaan murni terhadap agama, terhadap dakwah. Bahwa jauh mereka itu dari adanya hubungan dengan Yahud atau negara-negara kufar. Tidak ada sangkut pautnya mereka dengan musuh-musuh kaum muslimin. Karena orang akan semakin tahu, dan itulah kenyataannya, bahwa mereka ini buatan kufar. Dibuat oleh orang-orang kufar, dibiayai dan didanai besar-besaran oleh mereka, sengaja untuk merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam. Wailah, dari mana mereka biaya sebesar itu? Persenjataan, alat-alat berat, dan seterusnya. Semua ini buatan Yahud, orang-orang Yahudi. seperti yang terbukti dalam beberapa bentuk pengakuan bahkan dari sebagian orang kufar itu, atau bahkan lebih dari itu seperti yang telah dijelaskan oleh Raja Abdullah Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim, ini lima tahapan yang mereka lalui dalam membentuk kelompok dan generasi yang siap melakukan aksi-aksi terornya. Jika itu kejahatan dan pengerusakan teroris Khawarij, maka ada di sana asbab, sebab yang mengakibatkan orang itu terjebak dan jatuh dalam pelukan mereka. Sebab yang pertama dan sebab terbesar itu bisa terjadi adalah al-jahl bid-din. Karena jahil, kejahilan orang tentang agama. Mudah tertipu dengan penampilan, dengan jihad, dengan ini, oh, fulan mujahid, fulan ini pembela Islam, Masya Allah, dan seterusnya. Gak ngerti Khawarij itu apa, pemahamannya bagaimana, celaan yang ada di dalam sunnah, tahdzir para ulama dan a'immah terhadapnya. Gak paham, tidak tahu menau duduk permasalahannya, jahil. Hanya mengandalkan perasaan dan mengikuti segala ajakan dan seruan yang disuarakan padanya. Dan kejahilan ma'ruf betapa itu merusak seseorang. Cukup sebagai kejahilan itu celaan, kata Ali bin Abi Thalib, di mana orangnya yang jahil yang berada padanya berlepas diri darinya. Enggak mau. Dikatakan dia jahil, enggak terima. Mana ada orang jahil bangga atau mengakui, iya saya jahil. Orangnya pun tidak mau mengakui kalau dia jahil, padahal dia jahil. Menunjukkan betapa tercelanya kejahilan itu, hatta orangnya pun enggak mau mengakui. Dan cukuplah ilmu itu kehormatan, kemuliaan, di mana setiap orang mengaku punya ilmu walaupun dia tidak memilikinya. Tapi bangga dan senang dengan ilmu. Kejahilan. Kejahilan bisa membunuh orang. Menghancurkan dirinya sendiri. Makanya dikatakan al-jahil adu li nafsih. Kejahilan itu musuh bagi dirinya sendiri. Merusak dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri karena kejahilannya. Miskin. Kita tahu kisah pembunuh 99 orang. Ketika datangi rohib, jahil. Aku mau bertobat gini. Enggak ada tobat bagimu, kamu sudah terlalu banyak dosa membunuh 99 orang. Lihat akibat kejahilannya, dibunuh dia. Akhirnya mati karena kejahilannya. Tapi lihat seorang alim, ketika didatangi, pintu tobat selalu terbuka bagimu. Bertobatlah kepada Allah benar-benar, Allah Maha Pengampun, gini, pindahlah ke desa lain dan seterusnya. Fal jahil adu. Adu nafsih. Untuk dirinya sendiri musuh. tanpa dia sadari, dengan kejahilan itu dia telah merusak dirinya, merusak dirinya dalam muamalahnya kepada Allah, merusak dirinya dalam muamalahnya kepada ikhwanuh, saudara-saudaranya, kaum muslimin, jahil. Allah ketika sebutkan tentang ilmu, Allah katakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan sengaja Allah sebutkan, maknanya takrir. Istifham takriri. Penetapan, penjelasan dari Allah bahwa tidak akan pernah sama yang namanya ilmu dengan jahil. Jauh berbeda antara si alim dengan orang yang jahil. Tidak akan sama di sisi Allah SWT. Manusia terciptakan dalam keadaan tidak ada ilmunya. Innahu kana dzaluman jahula. Allah sebutkan tentang manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kejahilannya. Jahula sighah mubalaghah. Artinya penuh dan banyak kejahilan dia. Makanya dia butuh ilmu, ilmul mufassal, ilmu yang terperinci untuk mengangkat kejahilan-kejahilan dia. Terkadang dia anggap itu baik, terkadang dia anggap itu benar, padahal itu madharat dan kejelekan. Makanya Rasulullah perumpamakan di Sahih Muslim, orang jahil itu seperti serangga. Ketika seorang menyalakan api di malam hari, dingin, begitu api nyala, serangga-serangga kecil ini langsung berebut dengan cepatnya ingin terjun ke api, dengan yakinnya di situ dia akan hangat. Dengan yakinnya, dengan pastinya, dia akan terbebas dari dinginnya malam. Padahal di situ dia hangus, terbakar, habis sudah. Yang membuat api tahu dan faham, berusaha menghalau agar menjauh serangga-serangga ini, jangan nanti terbakar. Karena iba, rahmat. Tapi serangga gak mau tahu, mana tahu serangga. Tetap dia berkerumun dan masuk ke api itu. Begitulah orang jahil. Kamu ingatkan, kamu nasihati, kamu perdengarkan padanya kaset, kamu beri padanya tulisan, gak mau tahu sudah. Tetap kengkeng pada pernyataan dan amalannya. Padahal di situ kehancuran dia. Al-jahil, merusak bahkan pada dirinya sendiri kejahilan. Kalau bukan karena ilmu syar'i, kata Hasan al-Basri, annas mithlul bahaim, manusia seperti binatang, nggak ada beda. Bahkan melakukan sesuatu yang bahkan binatang pun tidak melakukannya, manusia. Mana pernah ada kamu melihat binatang jantan kawin dengan binatang jantan? betina dengan betinanya, enggak ada. Tapi manusia. Dan sekian banyak yang lainnya. Laulal ilm lakana nas mithlul bahaim. Kalau bukan karena ilmu syar'i, enggak ada nilainya manusia. Tidak terhormat, tidak terangkat. Jahil. Makanya Allah selamatkan orang-orang yang Allah selamatkan karena ilmu. Kita tahu di masa Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, berbagai macam fitnah itu dahsyat terjadi. Salah satu fitnah yang cukup besar dan sangat dahsyat adalah fitnah Khawarij. Bukan hanya Jahmiyah, Mu'tazilah, Khalqul Quran, tetapi Khawarij pun cukup besar fitnahnya di masa itu. Dan Baghdad tidak jauh letaknya dari kampung dan markas mereka, yaitu kota Haruro yang dinisbatkan kepadanya Haruriyah. Khawarij. Allah selamatkan seorang imam, seorang alim, seorang muslim, Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, Sulaiman Ibnu Ash'ath rahimahullah, tidak terfitnah, tidak terpengaruh, tidak tertipu oleh slogan-slogan mereka dan syubhat mereka yang begitu kental dan kuat. Kenapa Allah selamatkan beliau? Asbab, ada sebabnya. Karena ilmu. Beliau terus menuntut ilmu dan belajar ilmu kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal di Baghdad. Sementara sekian banyak orang terseret, tersedot mengikuti kaum Khawarij. Ini yang hak, ini mujahidin, haula rijal, ini baru orang-orang laki, pemberani, gentleman. Abu Dawud tidak terpengaruh. Beliau tahu sosok Ahmad ibnu Hanbal, ini yang beliau pegangi. Ilmu ada padanya Imam Ahmad, maka terus beliau bersama Imam Ahmad terus mengikuti Imam Ahmad, bahkan meniru segala sesuatunya kepada Imam Ahmad. Sampai-sampai para ulama sebutkan, kana yushabbahu Abu Dawud bi Ahmad. Abu Dawud itu diserupakan dengan Imam Ahmad. Gerak-geriknya, tutur katanya, amalannya, ininya. Orang kalau ngelihat Abu Dawud pasti ingat orang ini kayak Imam Ahmad subhanallah. Dan itu iqtida'un tam. Suli toladan yang utuh dan sempurna. Bahkan sampai gerak-geriknya ininya. Yang diistilahkan oleh para ulama salaf, fil hadi wassamt. Fidalli wal hadi wassamt. Jadi dalam gerak-geriknya, dalam ininya. Yushabbah. Sampai diserupakan. Dan itu terus beruntun. Wa Ahmad kana yushabbah bi Waqi'. Imam Ahmad diserupakan dengan Imam Waqi' ibn Jarrah. Imam Ya, seperti tadi dalam gerak-geriknya ininya ditiru segalanya oleh Imam Ahmad. Sehingga orang melihat Ahmad mengingatkan mereka kepada Waqi. Wa kana Waqi yushabba bi Sufyan. Waqi diserupakan dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dalam gerak-geriknya ininya. Wa Sufyan yushabbah bi Alqamah. Sufyan pun diserupakan dengan Alqamah Nakhai. Wa Alqamah bi Yazid. Alqamah diserupakan dengan Yazid. Yazid yushabbah bi Aswad An-Nakhai. Wa kana Aswad yushabbah bi Ibni Mas'ud. Aswad diserupakan dengan Ibnu Mas'ud, sahabi Abdullah bin Mas'ud. Wa kana Abdullah Ibnu Mas'ud yushabbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya, gerak-geriknya, ibadahnya, ininya, tutur katanya, senyumnya, segalanya. Orang melihat Ibnu Mas'ud mengingatkan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah a'immah ilmu. Mereka toladani dan mereka ikuti seorang alim. Maka Allah selamatkan Abu Dawud. Terbukti bukan hanya selamat begitu saja. Abu Dawud keluarkan kitab Akhbarul Khawarij. Akhbar maksudnya riwayat-riwayat, hadis-hadis yang mencela dan mentahdzir tentang kaum Khawarij. Salah satu karya Imam Abu Dawud rahimahullah. Ilmu. Karenanya Allah selamatkan. Banyak yang terjebak dalam syubhat kebid'ahan dan hizbiyah bisababil jahl bidin bil ilm, karena jahil. Makanya kisah Yazid al-Faqir ma'ruf. Yazid al-Faqir ini tokoh Khawarij asalnya. Sampai dia dan komplotannya bersiap untuk perang yang mereka istilahkan jihad. Mereka umroh terlebih dahulu, lalu kemudian mereka ke Madinah, ke Masjid Rasul SAW. Di dalam masjid beliau mendengar seseorang bicara, ini ceramah. Beliau adalah sahabat Rasul Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, tentang hadis jahannamiyin. Muslim muwahidin yang di atas tauhid terus banyak dosanya dan Allah kehendaki untuk diazab di akhirat di neraka dengan batasan waktu tertentu yang Allah inginkan, lalu mereka dikeluarkan dari jahanam dalam keadaan mereka hangus seperti bara, seperti arang, lalu dimasukkan ke sungai kehidupan, bersih mereka kembali hidup, putih seperti kertas, lalu Allah masukkan ke dalam jannah. Al-Muhim, mendengar itu, Yazid al-Faqir mengingkari, karena enggak sesuai dengan keyakinan Khawarij. Mana mungkin orang masuk neraka dikeluarkan. Neraka sudah neraka. Azab selamanya abadi. Berdiri dia datangi Jabir. Dia sampaikan, bagaimana engkau katakan demikian? Sementara Allah telah sebutkan, lihat bawa dalil. Tapi jahil. Wala tahu memahami dalil yang benar itu seperti apa. Allah sebutkan dalam Quran, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Kamu telah hinakan mereka. Sudah enggak akan dimuliakan lagi. Enggak akan dikeluarkan, apalagi dimasukkan surga kemudian. Allah pun sebutkan di Quran tentang penghuni neraka, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan mereka, kembalikan lagi mereka ke dalam neraka dan azabnya. Ayat Quran. Tapi lihat seorang alim, ilmu. Kata Jabir, anta taqra'ul Quran? Kamu baca Quran? Naam. Bukankah kamu melewati ayat ketika Allah menjanjikan kepada Rasulnya, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, tempat martabat yang terpuji, yang agung. Dan itu adalah syafaat yang Allah berikan kepada Rasulnya untuk mengeluarkan muwahhidin yang diazab di dalam neraka. Lalu beliau sampaikan hadis tadi. Ilmu. Adapun ayat-ayat itu tentang kufar, bukan tentang muslimin. Nah, itulah kejahilan mereka. Ayat-ayat tentang orang kafir, mereka comot, mereka ambil, mereka terapkan kepada muslim. Karena enggak punya ilmu. Maka kata Yazid Al-Faqir kepada orang-orangnya, komplotannya, kalian telah dengar penjelasan dari orang ini yang dia merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang tidak akan mungkin berdusta atas nama Rasulullah. Celaka kita kalau tidak mengikuti dia. Dia lebih faham. Dia muridnya Rasulullah SAW. Lalu bertobatlah Yazid Al-Faqir dan jadi baiknya buat mereka, dia dan seluruh yang bersamanya. Kecuali satu orang yang memang telah Allah tetapkan baginya kehancuran dan celaka. Tetap berisikukuh pada pendapat khawarijnya, memisahkan diri. Lihat kejahilan. Makanya hanya dalil gak cukup. Lu ada ayatnya gak cukup. Lu habis tidak cukup. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dakal alimur rabbani. Kejahilan itu penyakit, membunuh, merusak. Obatnya dua, yang keduanya sama. Nas dari Quran, nas dari sunnah, tetapi tidak cukup, kata Ibnul Qayyim. Tabibnya seorang alim Rabbani, seorang alim ahlus sunnah, seorang alim salafi. Obat tidak akan menjadi obat, bahkan bisa menjadi racun pembunuh kalau tidak ditangani ahlinya. So, akan mematikan. Orang tuamu sakit, apa misalnya, entah jantung, diabetes, apa. Kamu ambil obat semaumu di apotek, beli semaumu sendiri. Kamu campur, kamu ini, obat kamu berikan, bisa mati orang tuamu. Kamu ngasih obat padahal permasalahannya kamu bukan ahlinya. Gak ngerti apa boleh obat ini dicampur dengan itu. Kalaupun boleh, berapa dosisnya masing-masing. Perlu ahli, harus ditangani, dibimbing oleh ahlinya. Ayat pun demikian, obat. Hadis pun obat. Tapi harus ditangani ahli. dibimbing oleh seorang alim. Kalau enggak bisa merusak karena kejahilan orang. Mereka mengkafirkan masalah takfir, masalah besar. Tidak berhukum dengan hukum Allah, taghut, kufar. Banyaknya riba, bank-bank yang ada bermuamalah dengan riba haram, ini dosa besar, kafir. Dikafirkan. Karena kejahilan. Perlu bimbingan seorang alim. Perkara kufur, perkara syirik, masalah besar. Lawan dari iman, lawan dari tauhid. Enggak segegabah itu, enggak boleh sembrono itu orang memvonis kufur ini, musyrik ini. Sementara dia sendiri enggak tahu menahu apa itu kekufuran, apa itu kemusyrikan. Karena perkara besar, bukan perkara enteng. Sebagaimana seorang muslim diketahui pasti, jelas seperti di matahari di siang bolong, dia itu muslim dengan syahadatnya. Syahadu la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam, muslim dia. Maka tidak boleh keluar, tidak boleh dikeluarkan dari keislaman dia kecuali juga dengan suatu yang jelas, yang nyata, gamblang. Mereka-mereka ini yang memvonis kafir ini itu, hatta kitab-kitab tauhid pun tidak pernah mereka khatamkan. Enggak pernah belajar kepada para ulama, sabar duduk mempelajari tauhid, mempelajari akidah, enggak pernah. Hal-hal yang mengeluarkan orang dari imannya, dari tauhidnya, kekufuran, apa saja itu, apa syarat-syaratnya, apa mawaniknya, penghalang-penghalangnya. Karena enggak semua pengkafiran orang, kalaupun itu pengkafiran, artinya sesuatu yang bisa mengkufurkan orang, kalaupun itu ada, belum tentu menjadikan orangnya kafir. Mesti ada syarat-syarat terpenuhi padanya, terbebas dia dari mawani', sekian penghalang, yang karenanya orang tidak bisa divonis atau dihukumi kafir karenanya. Karena mungkin jahil, karena mungkin ini mu'awil, karena takwil, dan sebab-sebab yang lainnya. Perkara besar. Makanya di nasihatkan oleh para ulama seperti disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, la yajuzu lil jahil an yatakallam fi masail ilmil kibar. Enggak boleh seorang jahil berbicara dalam permasalahan-permasalahan ilmu yang besar. Bahkan bukan permasalahan kecil. Permasalahan kecil aja enggak boleh. Apalagi ini permasalahan besar yang berakibat besar, orang sudah teranggap non muslim. Lah kan banyak konsekuensinya, berarti istrinya sudah tidak halal bagi dia. Berarti sekian banyak konsekuensi hukum. Masalah besar. Maka enggak boleh sembarangan jika dia takut kepada Allah, enggak boleh berbicara. Hendaknya orang yang takut kepada Allah menahan lisannya untuk agar dia tidak berbicara dalam permasalahan yang itu di luar kapasitas dia, di luar keilmuannya, di luar kemampuannya. Beliau juga sebutkan, adapun orang-orang jahil atau individu-individu yang ada dari kaum muslimin, bahkan yang pemula dalam penuntut ilmu pun tidak boleh ikut serta membicarakan dan memvonis orang itu telah kafir sementara dia tidak faham kaidah-kaidahnya dan ilmu dalam perkara ini. Demikian pula Al-Imam Ibn Baz rahimahullah menasehatkan, ala man lam tersah qadamuhu fil ilm alla yakhudha fi mithli hadhihi al-masail, yang belum matang keilmuannya, ibarat kakinya itu belum kuat dalam ilmu, enggak boleh dia masuk dalam permasalahan-permasalahan besar semacam ini, pengkafiran. Demikian nasihat dan wasiat para a'immah dan para ulama sunnah. Jahil. Kalau kamu amati, kalau kamu perhatikan, yes, itulah intinya. Mereka itu juhala. Sebab pertama, gampang untuk dijebak dan terjaring oleh dakwah dan seruan-seruan mereka karena jahil, miskin. Makanya kata Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis bahwa syaitan itu mengatakan kalau itu orang jahil, ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsunya, itu kami permainkan. Gampang sekali kami main-mainkan. Diseret ke sana, diseret kemari, diombang-ambingkan ke sana kemari, semaunya syaitan. Syaitan dari jin maupun dari manusia. Amma ahlul ilm fatsaqil alaina. Tapi kalau itu orang yang berilmu, berat untuk kami permainkan. Gak bisa, mereka gak ada jalan untuk masuk. Paling berat bagi syaitan orang yang berilmu. Makanya paling mereka harapkan kematian dan kehancurannya orang yang berilmu. Karena segala syubhat mereka akan dihancurkan dengan ilmu oleh si alim. Kata Ibnu Jauzi, kalau itu dalam ibadah misalnya, lihat kalau orang jahil, gampang sekali nuruti setan, miskin, dibuat mainan oleh setan, was-was dalam ibadahnya, wudu, aduh, ini airnya suci ndak ini, jangan-jangan kena najis ini, apa enggak ada kotoran anu binatang kesini, anu najis ndak, anu ini itu, was-was. Dalam sholatnya was-was. Dalam bersucinya, aduh, sepertinya keluar satu tetes kencing. Sepertinya terasanya kayak keluar. Sepertinya angin tadi terlepas. Aduh, batal enggak ya wudu saya? Aduh, gimana ya? Pengaruh nanti sholat enggak sah ini. Nah. Nanti sholat pun begitu. Nah. Untuk bertakbir saja perlu sekian menit. Karena harus sesuai kata mereka antara yang dia ucapkan dengan yang dia niatkan dalam hatinya, harus klop bareng. Kalau enggak sah. Kamu jumpai orang-orang semacam itu, dipermainkan oleh syaitan. Allah, Allah, Allahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak jadi. Karena antara Allahu akbar dengan niatnya dalam hati masih belum klop. Enggak seiring. Begitu dia dipermainkan dalam ibadahnya. Kalau orang yang berilmu, paham ilmu, enggak akan bisa dipermainkan oleh syaitan. Dia tahu dalam bersuci hadis rasulnya, jangan kamu batalkan sampai kamu dengar suara atau mencium bau, selesai. Sepertinya keluar, biar sepertinya keluar. Kamu enggak mencium bau busuk, kamu tidak mendengar suara angin keluar, berarti enggak batal kamu, selesai. Dia tahu bahwa syaitan tidak akan bernasehat setinggi itu kepada dirinya. Artinya begini, layaknya orang kalau membisikkan itu kepadamu, berarti kan orang yang ingin kebaikan untuk kamu. Berarti kan seakan dia ingin ibadahmu benar dan baik. Jangan-jangan wudukmu gak sah, diulangi lagi, batal. Bisa jadi sholatmu gak benar begini. Berarti dia bernasehat untuk kebaikan ibadahmu, untuk kebaikan sholatmu. Apa iya setan menginginkan itu kepadamu? Mana ada iblis dan syaitan membisik-bisikkan kepadamu untuk kebaikan kamu. Dia ingin kamu kalau perlu kafir. Kalau bisa kamu gak ibadah. Itu yang diinginkan mereka. Gak mungkin, sama sekali, mustahil ada syaitan kok membisikkan kebaikan bagi kamu. Supaya ibadahmu benar, supaya wudukmu sah, suci. Gak mungkin ada. Kalau emang gak mungkin ada, kamu sadari, mana mungkin dia membisikkan kamu. Maka bagaimana mungkin kamu mendengar bisikan-bisikannya? Orang yang berilmu. Yang jelas, karena kejahilan, jauh dari ilmu, jauh dari para ulama. Tidak ada dari mereka ulama siapa? Ulama syariat yang ada di mereka siapa? Tidak satu pun. Semua mencela mereka, semua mentahdir mereka. Albani, Bin Bas, Uthaymin, Fauzan, dan masyaih sunnah yang lain. Perkara yang kedua, adalah yang menjerumuskan mereka ke dalam jaring mereka adalah hawa. Hawa nafsu. Allah sebutkan, iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka itu hanya mengikuti dugaan-dugaan. Wa ma tahwal anfus, dan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Rasulullah pun ketika menyebutkan ketika kalbu telah dikuasai oleh hawa nafsu, wal'iyadu billah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran illa ma ushribu min hawa. Dia tidak tahu yang ma'ruf, dia tidak tahu yang mungkar, bagi dia semua itu kemauan hawa nafsunya sendiri. Apa yang baik, yang ma'ruf, yang dia senangi, kalaupun itu dicela, dilarang oleh Allah dan Rasul. Apa yang mungkar bagi dia, yang tidak dia senangi, kalaupun itu diperintah Allah, diajarkan Rasul, dijelaskan ulama, mungkar bagi dia. Hawa nafsunya yang tentukan segalanya, bukan ilmu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa. Orangnya sudah tidak menimbang segalanya dengan ilmu, tetapi bagi dia hawa nafsulah yang segala-galanya. Jika dua ini bertemu, maka itulah bala. Sudah orangnya jahil, wah hawa nafsu ada padanya, sempurna balaknya sudah. Hawa nafsu yang diikuti hawan muttaba, nggak bisa untuk kamu berharap menasehati atau berbicara baik dengannya. Hawa. Menutupi mata seseorang, menutupi telinga seseorang, bahkan menutupi kalbunya, sehingga la yubsirul haq. Karenanya orangnya tidak akan bisa melihat kebenaran. Akibat dosa dan kemaksiatan yang ada padanya, al-hawa. Makanya Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berhukum dengan yang Allah turunkan. Fahkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah, hukumi mereka itu dengan yang Allah turunkan kepadamu, wahyu, ilmu. Kata Ibnu Abbas, walam yaqulillah bima ra'ait. Allah tidak katakan dalam ayat ini dengan pendapatmu, pendapat Rasul SAW. Allah enggak perintahkan beliau fahkum bainahum bima ra'ait. Berhukumlah, selesaikan urusan mereka dengan pendapatmu, menurutmu bagaimana, selesaikan. La. Tapi yang Allah katakan kepada Rasul-Nya, bima anzalallah, dengan yang Allah turunkan, wahyu, ilmu, syariat. Bukan menurutmu, menurut ana begini, menurut saya begini, bagi saya gini. Waman anta? Siapa kamu? Rasul saja sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada beliau untuk berhukum dengan yang Allah turunkan. Para malaikat pun, kata Ibnu Battah rahimahullah, ditolak oleh Allah pendapatnya. Ketika mereka mengungkapkan sesuatu dengan pendapatnya. Ketika Allah sebutkan dalam Quran, di awal-awal Al-Baqarah, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini ra'yu malaika, pendapat para malaikat alaihimussalam. Bagaimana ya Allah engkau mau jadikan di muka bumi ini khalifah manusia, mereka akan bikin kerusakan, mereka akan saling menumpahkan darah, saling membunuh. Adapun kami para malaikat bertasbih, selalu berzikir kepadamu, mensucikan engkau, menukar disulak. Apa yang Allah katakan kepada para malaikatnya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Ditolak oleh Allah pendapat mereka. Inni ara, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ketahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ada kemaslahatan besar ketika Allah jadikan anak cucu Adam di muka bumi ini. Maka perkaranya bukan al-hawa, tetapi ilm. Yang kamu ikuti apa, yang kamu pegangi ini apa ya fulan? Yang membuat kamu berbicara kesana kemari, berani memberanikan diri, lancang menyentuh perkara-perkara besar, urusan-urusan besar, yang itu adalah haknya para ulama dan a'immah. Hawa, kejahilan dan al-hawa menyebabkan hati itu bisa tertutup. Karena kejahilan, karena hawa nafsu, orang terhalang untuk mengikuti ilmu. Karena kejahilan, karena hawa nafsu, orang akan terhalang untuk mengikuti para ulama, para a'immah yang mengerti ilmu. Gak mau nurut, gak mau mendengar kepada alim, imam. Bagi dirinya, dirinya yang mengerti dan tahu segalanya, ini hawa nafsu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, pemisahan antara umat ini, terutama anak muda, dengan para ulama. Dipisahkan, dijauhkan dari ahlul ilm. Karena mereka tahu dan sadar yang akan merusak planning dan rencana mereka adalah ahlul ilm. Dibongkar subhat-subhatnya, maka harus dipisahkan anak-anak muda ini dari para ulama pada dua etape pertama yang telah lalu tadi. Marhalah tanfir, ketika mereka dipersiapkan, disuntik dan didoktrin tentang jihad, jihad dan jihad, serta doktrin yang kedua, marhalah takfir, pengkafiran. Di saat itulah digambarkan kepada mereka bahwa para ulama-ulama yang ada adalah hamba-hamba dunia, makan harta dengan cara batil. Fulan dan fulan, a'imma dan para ulama itu ada di ketiaknya kerajaan. Mereka itu anteknya Zionis, jangan, enggak bisa dipercaya, berfatwa demi kemaslahatan kufar. Habis sudah para ulama. Sehingga umat tidak lagi percaya, tidak lagi memberikan amanat kepada para ulama itu. Tidak bisa dipercaya, kufar. Siapa yang bisa dipercaya? Bin Laden, Aiman Zawahiri, wa ila Abu Bakar Baghdadi, wa ila fulan dan fulan. Juhala yang tidak tahu menahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan. Sebab ketiga yang karenanya mudah orang itu terjerumus ke dalam teror, ke dalam terorisme jaringan mereka. Dan kamu lihat, enggak akan ada satupun dari mereka menghormati ulama. Yang ada di lisannya celaan kepada para ulama. Apa Al-Albani itu tukang jam, enggak ngerti ilmu. Apa Bin Bas buta orangnya, paham apa? Enggak ngerti politik dan kekinian, enggak ngerti Zionis itu seperti apa, Mozart itu kesana kemari sudah. Orangnya buta. Mereka itu hanya ngerti kitab, ngajar kitab, kitab kuning, kitab ini, VK. Tapi yang dibutuhkan umat ini itu mereka enggak paham, enggak tahu menahu. Sengaja dipisahkan. Karena kalau umat rujuk dan kembali kepada para a'imma dan para ulama, akan selesai segala syubhat dan kerancuan-kerancuan yang dihembuskan oleh tokoh-tokoh mereka. Sebab yang keempat adalah lemahnya akidah. Lemahnya akidah, terkhusus dalam bab ini akidatul wala wal bara. Akidah wala dan bara. Siapa yang dia cintai, siapa yang dia loyal padanya, siapa yang dia benci, siapa yang harus dia tinggalkan. Umat dalam keadaan lemah dan tidak tahu menahu. Dasar-dasar ini padahal itu pokok iman, yang karenanya terbentengi agama dan umat ini. Benteng yang sangat kokoh, gak akan bisa kemasukan lawan, musuh. Tapi begitu itu tidak difahami dan tidak diamalkan dengan benar, bagaikan benteng tadi telah roboh, hancur, berkeping-keping, maka dengan mudah musuh akan masuk, menghancurkan dan memporak-porandakan isi benteng. Al-wala wal-bara. Siapa orang yang bisa kamu dekati? Siapa orang yang bisa kamu percaya? Kamu berikan ke siapa kepercayaan kamu untuk agamamu ini? Akidah yang lemah menjerumuskan umat ke dalam jaringan-jaringan teroris, khawarij. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Rasulullah sebutkan tali iman yang terkuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Kamu cintai orang karena kesolehannya, istiqomahnya. Kamu dekati, kamu cintai, kamu sayangi, kamu bela. Kamu benci seseorang karena kemaksiatannya dan penyimpangannya, karena kesesatannya. Kamu jauhi, kamu benci. Tali iman yang terkuat. Tapi ketika ini lemah, gak diketahui siapa kawan, siapa lawan. Orang cenderung dengan mudahnya pasang telinga atau pasang penglihatannya, membaca segala sesuatu yang ada di depannya, mendengarkan segala sesuatu tanpa dia bisa seleksi apakah ini orang yang pantas dia dekati, dia dengar, atau sebaliknya lemah. Padahal kenikmatan Allah yang sangat besar ketika kebenaran itu Allah perintahkan untuk disampaikan oleh orang yang mereka ketahui. Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari diri kalian, dari diri kalian, dari Quraisy, dari Bani Hashim. Kalian tahu siapa Rasulullah SAW. Dari kecilnya, dewasa, bersama kalian dengan kalian tahu kejujurannya, amanatnya. Sehingga enggak ada alasan untuk mereka tolak dakwah. Kenapa? Kalian tahu siapa Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kenikmatan Allah. Tidak Allah jadikan risalah itu turun kepada orang asing, enggak dikenal entah dari mana, tiba-tiba datang ke Mekah menyampaikan wahyu ini. Ente siapa? Terus kamu ini bagaimana? Kejujuranmu, muamalahmu, keseharianmu, mereka enggak tahu menahu. Kan berat untuk mereka terima. Nah sementara ini min anfusikum, dari orang kalian sendiri. Orang yang kalian tahu. Makanya kata Ibn Mas'ud di Muqaddimah Sahih Muslim, akan datang masa di mana syaitan akan datang mendatangi majlis-majlis kaum muslimin dan menyampaikan mereka, qala Rasulullah bilang begini, Rasulullah bersabda begini. Ketika mereka pulang, mereka katakan, kami telah dengar ceramah dari seseorang yang kami tahu wajahnya, tapi kami enggak tahu siapa namanya. bahkan kesehariannya bagaimana, akhlak orang ini, ibadahnya, agamanya, akidahnya, manhajnya seperti apa, tidak tahu menahu mereka. Lah kok bisanya dia percaya? Dipercaya untuk membentuk agama dia dengan ceramah-ceramah yang dia dengarkan atau tulisan-tulisan yang dia baca. Kemana kamu mengamanatkan itu? Kata Imam Al-Auza'i, innama huwa dinuka fandur amman ta'khud wa biman taqtadi. Agamamu, perhatikan, lihat dari siapa kamu mengambilnya, kepada siapa kamu itu bersuri toladan, kamu berpanutan kepada siapa. Orang yang kamu gak kenal, bas hanya gelarnya seorang syekh, seorang ustadz, seorang ini, wala kamu tahu menau, gak kamu kenal. Datang entah dari mana, dari sana sini, tidak diketahui bagaimana manhaj dia, bagaimana akidahnya, perjuangannya untuk membela sunnah, memerangi bid'ah dan hizbiyah, tidak diketahui. Semudah itu orang memberikan kepercayaan. Kata Imam Malik, dinuka innama huwa lahmuka wa damuk. Agamamu itu darah dagingmu, segala-galanya. Gampangannya, siapa yang berani? Apa ada orang mau? Kalau tiba-tiba ada orang datang dari luar, atau dari Jakarta, dari Kalimantan, atau dari mana, baru hari itu dia ketemu, baru hari itu dia dengar fulan datang, terus dia gak tahu menau. Nah, apa berani kemudian, ini ana ada uang 100 juta fadol, saya titip untuk diputar, untuk dagang bisnis, nanti kita bagi 50-50 hasilnya. Ada orang berani, cuma nilai 100 juta, if kalau 1 miliar, dalam keadaan dia gak paham, siapa orang ini? Wa illa itu ibnatu, terkait putrinya. Datang jamaah atau orang dari mana, saya duduk-duduk datang, saya melamar putri bapak, saya senang sama putri bapak, mau saya minta. Wala dia tahu ini orang bagaimana, khair, syar, atau seperti apa, dia gak paham. Oh iya iya iya, saya terima lamaranmu, kita adakan akad nikah nanti minggu depan, apa ada? Orang akan hati-hati sekali. Oh ya, jazakallah khair, nanti kita rembukkan dulu keluarga. Nah, dari mana asalnya? Oh, saya dari Surabaya misalnya. Dia tanya ke sana kemari, orang-orang Surabaya, kenal fulan bin fulan? Ya apa dia? Baik. Muamalahnya gimana? Akhlaknya, ibadahnya seperti apa dia? Demi keselamatan putrinya, dia gak gegabah nerima sembarangan orang. Itu semua urusan dunia, yang harta, yang putrimu. Keep dengan agamamu sendiri. Apa pernah kamu tanya-tanya seperti itu? Ini orang siapa ya? Ada ceramah di masjid situ, datang da'i dari sini, dari situ. Siapa orang ini? Ada yang tanya-tanya begitu? Kehati-hatian dia, dari mana dia berasal? Kayak apa akidahnya orang ini? Bagaimana manhajnya? Seperti apa pemikirannya? Kaif dia? Menunjukkan setinggi mana nilai agama itu di mata muslim. Ternyata ma'al asaf, sangat disayangkan, di mata banyak dari mereka lebih berharga hartanya dari agamanya. Nyata. Kalau masalah harta dia gak berani gitu kok. Hati-hati sekali kalau urusan harta. Lebih berharga dari putrinya. Putrinya lebih bagi dia. Dan itu kenyataannya. Lemahnya aqidatul wala wal bara. Dalam keadaan orang enggak tahu siapa yang dia bisa dekati, siapa yang bisa dia percaya, siapa yang menjadi rujukan bagi dirinya. Oh, setiap orang bicara sudah dia percaya. Miskin. Dari lemahnya akidah itu, mudah orang terjebak dan jatuh dalam terorisme dan khawarij. Sebab yang kelima adalah pada kenyataannya banyak pengaruh-pengaruh itu muncul membawa virus syubhat khawarij akibat safar dan rihlah ke negeri-negeri konflik. Hampir banyak dari mereka yang terseret kepada aksi-aksi terorisme ini adalah alumni Afghanistan, pernah mungkin ke Bosnia atau semisalnya. Dari negeri-negeri itulah mereka ketemu, mereka gabung dengan berbagai macam aliran dan pemahaman, lalu pulang membawa virus itu pada dirinya. Lalu dia tularkan kepada yang lainnya. Yang keenam adalah lemahnya tanggung jawab tarbiyah dari para wali. Wali bagi maulanya. Lemahnya tanggung jawab tarbiyah dari orang tua kepada anak-anaknya. Tidak diawasi dengan ketat, tidak dijaga dengan baik, diabaikan begitu saja. Orang tua gak tahu menau anak dia itu ngaji kemana, siapa yang dia datangi, teman-temannya siapa, tidak dikontrol oleh orang tua atau walinya. Buku bacaannya, apa yang dia baca, karena semua ini akan membentuk jadi seperti apa anak ini pemahamannya, dan apa yang akan dia lakukan. Semua ini bermula dari bahan bacaan, dari yang dia dengar, ceramah-ceramah, halaqah. Orang tuanya gak tahu-tahu. Atau cukup bangga si orang tua karena diketahui anaknya ke masjid, anaknya alim. Istilah orang alim ini rajin ngaji, rajin ibadah, ikut pengajian sana, pengajian situ. Ke siapa? Bersama siapa? orang tua tidak memberikan perannya dalam tarbiyah. Semestinya dia bimbing, jangan kesana nak, nggak baik. Fulan itu begini. Jangan didengar, nggak boleh. Kitab ini jangan dibaca. Penulisnya begini, bahaya, jangan kamu beli. Baca ini, dengarkan yang ini. Dibimbing. Lemahnya sisi tarbiyah dari orang tua mengakibatkan gampang anak-anak muda itu terjerat kepada jaringan-jaringan teroris. Tiba-tiba saja orang tuanya dikejutkan. Sudah bersama mereka, sudah beraksi ini, itu. Terkait itu pula yang ketujuh serupa. Adanya julasa usu, teman-teman jelek. Orang-orang dekat yang buruk agamanya. Wal mar'u ala dini khalili. Rasulullah sebutkan orang itu tergantung seperti apa agama temannya. Wa anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Pengin tahu orang, tanya temannya seperti apa. Tiap teman akan meniru seperti apa temannya yang dekat dengannya. Rusaknya banyak anak muda atau secara umum umat ini akibat pertemanan jelek. Berteman dengan khawarij, berteman dengan takfiriyin, orang-orang yang mengkafirkan semaunya tadi tanpa ilmu, jauh dari ilmu, hawa nafsu yang ada padanya. Ditemani, didekati, kesana, kemari, keluar, masuk, datang, pergi. Akibat pertemanan yang buruk menjerumuskan orang dalam kesesatan. Masalul jalisi salih wa jalisi su' kaba'il misk wa nafikhil qir. Rasulullah pun sebutkan permisalannya seperti penjual minyak wangi atau peniup api. Yang ini membawa kebaikan, yang ini hanya memberimu celaka dan kejelekan. Teman, banyak yang terpengaruh karena teman. Wasahibu sahib, asahib sahib. Namanya teman itu menyeret, seperti sembrani menyedot temannya akan jadi seperti dia. Temanmu seperti apa, ya kamu akan seperti dia. Sementara dia adalah khawarij, sementara dia adalah takfiri, ikhwan muslimin dan yang semisal mereka, kamu akan jadi seperti mereka. Sebab yang ke-9, yang ke-8, mudahnya umat itu mendengar dan mengikuti berita-berita yang ada di sekelilingnya, di mass media, cetak, elektronik, dan asik gemar mengikuti perkembangannya. Internet, apalagi sekarang internet bisa dibuka dan diikuti oleh siapa saja. dia ikuti informasi, berita ini, berita itu, begini, anu begitu. Berita wallah alam kebenarannya, banyak kedustaannya. Dia tersibukkan dengan itu semua dari mencari ilmu, belajar ilmu yang benar. Tidak ada ayat yang dia hafal, tidak ada hadis yang dia pelajari. Sibuk mengikuti berita, koran, tabloid, majalah, website, ini internet, terus dia ikuti. Miskin, termakan oleh berita-berita itu. Enggak bisa disebutkan dalam internet. Ana baru baca di website ini begini, ternyata ini begitu. Sibuk ngurusi itu. Doe. Ini kayak orang hilang. Sementara dirinya sendiri tidak dia hiasi dengan ilmu yang mencukupi. Baik bagi dia untuk duduk, datang ke majelis ilmu, belajar ayat satu, bagaimana penafsiran ulama dijabarkan begini begitu, hadis Rasulullah SAW. Tapi begitulah manusia. Imam Ahmad ketika mendapati banyak dari orang-orang yang datang di majelis beliau, beliau katakan kepada muridnya, la yabqa minhum illa rubu'uhum humusuhum sudusuhum usyuruhum. Mungkin tersisa dari mereka yang banyak ini seperempatnya, mungkin seperlimanya, sampai sepersepuluhnya yang benar-benar mau berjalan dengan ilmu, mau dinasihati, sisanya berguguran rontok satu demi satu. Orang-orang yang Allah selamatkan dengan ilmu sedikit. Sudah nasihat, sudah ini, sudah ilmu disampaikan segala macam. Berapa yang tersisa? Yang mau dengar, yang mau taat, mendapat taufik dari Allah untuk kelanjutan ke depan dalam hidupnya. Enggak semuanya. Al-muwaffaq man waffaqahullah. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, nasallallahu min fadli. Sebab yang kesembilan adalah tidak rujuknya umat ini kepada ulama rabbaniyin, para ulama dan masyayikh sunnah. Enggak mau rujuk ke mereka. Tidak mau mengembalikan segalanya ke mereka. Padahal Allah ajarkan itu kepada mereka. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, dalam An-Nisa. Kalau saja itu dikembalikan kepada rasul dan kepada ulama, akan diketahui oleh orang yang istimbat, ahlul istimbat, ahlul ilm, ulama. Tapi enggak ada yang mau. Siapa yang dari umat ini kemudian sebelum dia melangkahkan kaki gabung ke sana, gabung kemari, ikut ini, ikut itu, dia tanya dulu, minta fatwa kepada ulama besar, kibarul masyayikh, apa boleh, apa benar langkah semacam ini? Enggak ada. Lunturnya kepercayaan umat ini, pemuda secara khusus, kepada para ulama rabbaniin. Yang lebih dipercaya komandan-komandannya dan tokoh-tokohnya. yang dipercaya atasan-atasan mereka dalam perkara besar terkait nyawanya, harta bendanya, harta benda orang lain, nyawa orang lain. Orang-orang yang gak tahu menau tentang ilmu, tidak pernah dikenal dengan keilmuannya, dia percaya untuk menjawab, memberi fatwa dalam perkara-perkara besar di umat, darah, nyawa. Siapa dia? Kalau saja umat ini rujuk kembali kepada para ulama, akan selesai dengan baik. Fitnah ketika dia awal muncul tidak diketahui oleh kebanyakan orang, hanya orang yang berilmu yang tahu. Awal dia mau nongol, sudah dibicarakan, sudah ditahdzir, sudah diingatkan umat darinya. Ketika itu orang semua ngecam, wah pemecah belah, wah ini merasa paling alim sendiri, sok suci, suka nyalahkan orang, suka nuding kelompok lain, begini, begini, begini, begitu. Habis sudah. Giliran nanti sudah ada korban, sudah pecah permasalahan besar, banyak korbannya, banyak ininya. Iya, ternyata benar. Nah, memang itu bahaya yang jelek ini. Di saat sudah terlanjur, sudah kasep. Ketika fitnah itu sudah berpaling, di belakangan hari diketahui oleh semua orang, saat itu gak ada gunanya kamu tahu, sudah banyak korbannya. Tapi di awal, ketika ulama sudah berbicara, ketika mereka mengingatkan, semua pada menyalahkan dan menuduh, semuanya menuding. Perkara yang ke-11, ke-10 adalah intima ikut masuk, ikut serta dalam kegiatan atau dalam jamaah-jamaah yang ada. Dan begitu banyaknya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaatul Jihad wal Hijrah, jamaah ini, jamaah itu, banyak sekali. Cukup besar peranan kelompok-kelompok ini untuk timbulnya generasi yang siap melakukan aksi teror, terutama Ikhwanul Muslimin yang memang gemar dan senang dengan aksi demo, demonstrasi, kebencian dan kecaman keras kepada para pemerintah, para pemimpin yang ada. Yang itu insya Allah lebih lanjut akan kita kaji pada sesi kedua nanti. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.